Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ma ba'd. Bab sebelumnya kita telah membaca dalil-dalil yang datang penjelasan tentang hukum sihir. Nah, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Al-Mu'allifu rahimahullah, huwa Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab Tamimi An-Najdi rahimahullah. Qala babu bayani syai'in min anwa'i sihir. Bab tentang penjelasan jenis-jenis sihir, macam-macam sihir. Qala Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad, yakni dalam musnadnya, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, Muhammad bin Ja'far julukannya adalah Bundar dengan Ghoin, Nun, Dal, kemudian Ra, Bundar. Naam. Qala hadatsana Auf. Hadatsana Muhammad bin Ja'far. Di situ walaupun tidak tertulis qala, tapi muhaddits membacanya qala hadatsana. Jangan antum baca hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Auf, salah. Jadi cara membacanya qala hadatsana. Karena kalau mengatakan haddatsana Ja'far, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Auf, seakan-akan Imam Ahmad ya mengucapkan semua itu. Padahal tidak. Yang mengatakan haddatsana berikutnya siapa? Muhammad bin Ja'far mengatakan haddatsana Auf. Dipahami? Qala haddatsana Auf. Auf Siqah ibnu Abi Jamilah. Ibnu Abi Jamilah. Qala, baik. Hadatsana Auf an Hayyan. An Hayyan ibn al-Ala. قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه dari bapaknya yaitu قبيصة ابن المخارق. قبيصة ابن المخارق الهلالي salah seorang sahabat yang masyhur. قطن meriwayatkan dari bapaknya yaitu Qabisah, salah seorang sahabi, Ibnu al-Makhariq al-Hilali. Anahu sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Qabisah telah mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam qal, bersabda, innal iyafata wattarqa wattiyarata min al-jibti. Sesungguhnya al-iyafah wattarqa wattiyara min al-jibat. Kata Auf, satu periwayat hadis tadi ya, Auf ibni Abi Jamilah menjelaskan makna al-iyafah zajaru thayyir, hardik burung. Wattarqu al-khattu yukhattu bil ardi, garis yang digaris di tanah. Nah, Nah, jadi semua ini termasuk amalan sihir. Menghardik burung, menggaris-garis di tanah. Ziarah maknanya ma'ruf, anggapan sial. Jadi tiga hal ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini termasuk dari jenis-jenis sihir. Nah, menghardik burung, kemudian menggaris-garis di tanah. Ini diantara cara-cara tukang sihir. Nah, demikian pula at-tiyarah termasuk sihir, termasuk jenis sihir. Wajibatu qala al-Hasan, Al-Hasan al-Basri menjelaskan makna al-jibat dari hadis. Ranatu syaitan. Ranah yakni as-saut. Suara setan. Nah. Suara-suara setan. Masuk di dalamnya setiap suara yang melalaikan. Isnadu jayyid. Sanadnya sampai ke Hasan al-Basri jayyid. Qala wa li Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi al-musnad minhu. Yani para perawi ini meriwayatkan hadis dan mereka mencukupkan dengan yang marfu'. Nah, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Hibban dalam sahihnya, Abu Dawud dalam sunannya, Nasa'i dalam sunannya menyebutkan hadis ini mencukupkan dengan yang marfu, sampai hanya sampai pada ucapan Nabi innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti, sampai di situ saja. Adapun ucapan awf, ya, menerjemahkan makna kata-kata tersebut, demikian pula ucapan Al-Hasan tidak diriwayatkan oleh mereka. Nah, itu maknanya. Al-Musnadu minhu, yakni hanya yang marfu saja, hadis saja. Adapun tafsir dari Auf, demikian pula Al-Hasan tidak diriwayatkan oleh mereka. Lalu sampai meriwayatkannya tadi Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Difahami? Nah, kecocokan hadis ini dengan bab, penjelasan tentang penjelasan bahwa iyafa, tarqa dan tiarah termasuk dari al-jibti yang merupakan sihir yang menafikan tauhid. Menafikan tauhid. Baik, sebelum kita lanjut perlu dijelaskan tentang makna zajarut thair lebih jelas lagi ya, supaya tidak paham. Tidak semua menghardik burung itu termasuk sihir, ya kan? Karena menghardik burung itu bermacam-macam. Terkadang kita menghardik burung, kita lepas untuk berburu. Sebagaimana kata para ulama dalam pembahasan fikih bab as-sayd, bab tentang berburu. Di antara yang dipakai berburu adalah burung. Burung ketika akan dilepas, dihardik dulu biar lepas sehingga dia bisa berburu. Nah, ya, itu tentunya tidak masuk dalam kategori al-jibti, yaitu sihir. Fahada laysa min hadzal bab, kata Al-Utsaimin rahimahullah dalam qaul al-mufid. Nah, adapun jika dia menghardik burung untuk tasya'um, ya kan, atau tafa'un, ini yang terlarang. Ya, menganggap jelek apabila burung itu terbang ke arah kiri misalkan. Apabila terbang ke arah kanan maka bagus, lanjutkan kegiatannya, rencananya dan seterusnya. Itu yang terlarang. Nah, kemudian tentang at-tarbu, yaitu menggaris garis-garis di tanah, ini ya, nah, ini yang biasa dilakukan oleh tukang sihir dan para dukun. Nah, biasanya mereka menggaris, membuat garis-garis di di tanah, ya, atau di tanah yang berpasir. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, wa yaf'aluhu an-nisa'u ghaliban, kebanyakannya melakukannya adalah para perempuan, tukang-tukang sihir perempuan. Baik. Ataupun menggaris, membuat garis di tanah, liyakuna sutratan fis shalah, agar menjadi sutra ketika salat, atau libayani hududiha, atau untuk memperjelas batas-batas, ya, batas-batasnya, maka tidak masuk dalam hadis. Jadi bukan setiap menggaris, setiap membuat garis di bumi masuk dalam al-jibat. Nah, difahami? At-tarku al-khattu khattu bil ardi, garis yang digaris di tanah. Antum membuat garis, garis di tanah main kelereng, enggak masuk. Yang dimaksud al-khattu, garis yang dibuat di tanah, itu yang biasanya dilakukan oleh para tukang sihir. Kebanyakannya perempuan yang melakukannya, kata Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, baik, kita lanjutkan ke dalil berikutnya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan bapaknya Abbas, karena keduanya sahabat. Qala, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man ittabasa syu'batan minan nujum, barang siapa yang mempelajari salah satu cabang dari ilmu perbintangan, faqad ittabasa syu'batan min as-sihri zada ma zada, berarti dia telah mempelajari salah satu cabang dari cabang-cabang sihir. Zada ma zada, yakni setiap kali dia menambah pengetahuannya tentang ilmu perbintangan, maka semakin bertambah pula dosanya. Itu makna zada ma zada. Kullama zada min ilmin nujum zada lahu min al-ithmi. Nah, misalnya ismi sahir, semakin bertambah dosanya seperti dosa seorang penyihir. Baik, ilmu perbintangan bagaimana yang dimaksud? Ilmu nujum yang qismila qismain. Ilmu perbintangan terbagi menjadi dua. Al-awwal ilmu ta'thir. Ilmu perbintangan yang meyakini adanya pengaruh bintang-bintang terhadap kejadian di muka bumi. Nah, ilmu perbintangan ya, meyakini adanya pengaruh bintang-bintang terhadap al-hawadith al-ardiyah, kejadian-kejadian di bumi. Fahadha muharramun batil, ini hukumnya haram dan batil. Ya, ini amalan yang rusak, termasuk sihir. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Ya, barang siapa yang mempelajari salah satu cabang dari ilmu perbintangan, yakni ilmu ta'thir. Nah, contohnya ilmu perbintangan yang meyakini adanya ta'thir pengaruh bintang-bintang itu mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Hujan turun karena bintang ini, bintang itu muncul. Ya kan? Pengaruh bintang ini, bintang itu. Nah. Atau meyakini gerhana matahari. Ya. Matahari kan termasuk bintang, betul. Matahari bintang atau planet? Ilmu geografinya itu apa? Bintang atau planet? Termasuk bintang karena memancarkan cahayanya sendiri. Ya. Nah, contoh ilmu ta'thir itu yang pertama. Yang kedua, meyakini terjadinya gerhana menunjukkan adanya salah seorang yang besar kedudukannya meninggal. Nah, seorang pembesar, penguasa atau yang semisalnya meninggal, terjadi gerhana, oh ada sesuatu yang terjadi di muka bumi. Nabi mengatakan, ya, gerhana itu termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, bulan dan bintang ketika terjadi gerhana tidak menunjukkan adanya peristiwa meninggalnya seseorang. Layang kasifani limauti ahadin. Nah, baik. Jadi ilmu falak yang mempelajari tentang itu tidak boleh. Jadi al-ahwal al-falakiyah, keadaan-keadaan falak ada di alam semesta. La ilaqata bainaha wa bainal hawadits al-ardiyah. Tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Jenis yang kedua, ilmu taysir. Afwan, ilmu tasyir. Afwan. Ilmu at-tasyir. At-tasyir. Nah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang al-jihad, ya, mempelajari tentang arah kiblat, barat, timur, ya kan, dan seterusnya, wal-aqad dan waktu-waktu. Fahada jaiz, maka ini hukumnya boleh, bahkan terkadang hukumnya wajib. Apaan? Seperti yang diucapkan oleh ahli fikih, jika masuk waktu sholat maka wajib, ya, bagi seseorang mempelajari alamat al-qiblah minan nujumi wasyamsi wal qamar, wajib mempelajari tanda-tanda, mengetahui arah kiblat, dengan mempelajari bintang-bintang, matahari dan bulan. Hanya dengan melihat bintang arah kiblat kita bisa mengetahuinya. Nah, dahulu nenek moyang kita belum mengenal yang namanya kompas, sehingga mereka berpatokan di dalam menentukan arah dengan bintang-bintang yang ada di langit. Nah, ya, ketika mereka melakukan perjalanan secara khusus ketika berada di tengah samudra yang luas, gimana menentukannya? Kita mau pulang kemana ini? Terus belok kanan atau belok kiri? Gimana? Gak ada tanda, semuanya air sekelilingnya, air semua. Kalau gak punya ilmu itu bisa tersesat, bisa kesasar. Mau ke Asia larinya ke Amerika. Bingung. Bisa dibayangkan? Jika tidak punya keahlian itu menentukan arah. Mau pulang ke Indonesia, nyampainya di Amerika. Orang-orangnya mancung-mancung hidungnya. Ya kan? Rambutnya kok berubah, jadi pirang semua. Kemana ini orang-orang Asia? Ternyata salah arah. Dulu dengan menggunakan bintang-bintang. Ya. Adapun sekarang bisa dibilang kita enggak pernah berpatokan lagi. Tinggal buka HP, pencet aplikasinya, berputar dia ini arah kiblat. HP yang ada kompasnya. HP yang memiliki apa? Sensor kompas. Pernah gak kita lihat kiblat, mandang dulu ke langit? Ya. Karena zaman now, zaman sekarang, hampir-hampir tidak pernah melakukan itu. Nah, semuanya berpatokan dengan aplikasi, sudah canggih. Dahulu ini sangat dibutuhkan ilmu seperti ini. Mempelajarinya jaiz, kadang menjadi wajib. Kapan tadi? Ketika ingin mengetahui arah kiblat. Dalilnya wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Ya. Agar kalian mendapat petunjuk arah. Nah, walqafil ardi rawasiya antamira bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadu. Ya. Wa alamatin wa bin najmihum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk arah. Maka beristidlal menjadikan bintang-bintang ini sebagai tanda al-azman al-azman terhadap waktu-waktu musim-musim tertentu, la ba'asabi, tidak mengapa. Ditulis ucapan Al-Utsaimin rahimahullah, qala fal istidlalu bihadihi an-nujum 'ala al-azmani la ba'sa bihi. Untuk menentukan musim-musim tertentu tidak mengapa. Mithlu an yuqal, seperti dikatakan, idza tala'a an-najmul fulani dakhala waqtu sayl. Apabila muncul bintang A, bintang fulan, yang bintang A, dakhala waqtu sayl, telah masuk waktu banjir, ya kan? Musim hujan. Dakhala waqtu rabi', masuk waktu musim semi. Nah, wakadzalika 'alal amali, demikian pula menentukan tempat-tempat seperti arah kiblat, arah selatan dan arah timur, arah utara. Nah, Kadzalika 'ala al-amakin kal-qiblati wasy-syimali wal-janub. Dipahami? Adapun mengaitkannya dengan kejadian, enggak boleh. Fulan bintangnya, bintangnya apa? Zodiaknya apa? Kan ada 12 bintang, 12 zodiak. Zodiaknya apa? Oh, jodohnya nanti begini. Zodiak, zodiaknya apa? Tahu, antum tahu zodiak enggak? Ada majalah biasanya dimuat di situ zodiaknya apa? Cancer misalkan, apalagi Pisces apa itu, Saturnus lupa apa namanya. Ada 12. Tergantung tanggal lahirnya, bulan lahirnya. Nanti jodohnya. Kemudian bahagia atau tidak. Itu ramalan. Mengaitkan dengan bintang, bintangnya apa? Zodiaknya apa? Itu termasuk yang dilarang. Ilmu ta'thir namanya. Mengaitkan bintang-bintang dengan kejadian-kejadian, dengan nasib-nasib kita di muka bumi. Ya paham? Itu yang enggak boleh, termasuk sihir. Ya, karena mengaku mengetahui perkara gaib. Tahun 2021 nanti kamu rezekinya lancar sepanjang tahun. Tahu dari mana? Ini kan sudah 2021 ini. Orang-orang meramalkan nasibnya sepanjang satu tahun ke depan. Ditulislah di situ. Namanya ini, tanggal lahirnya, nasibnya nanti ke depan selama tahun 2021 begini. Jodohnya begini. Nah, itu ilmu ta'thir. Termasuk ilmu ta'thir. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam musnadnya, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Nah, nasabatul hadisil bab, kecocokan hadis dengan bab, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam khabarkan di dalam hadis itu, anna tanjima nau'un min anwa'is sir, bahwa at-tanjim, ilmu perbintangan, termasuk macam-macam sihir. Ilmu perbintangan ya, dimaksud adalah al-ilmu at-ta'thir. Qala wali nasai, dalil berikutnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Nasa'i min hadis Abi Hurairah, man aqada 'uqdatan, barang siapa yang mengikat suatu ikatan, ya, tentunya ikatan-ikatan tertentu, bukan semua ikatan, tapi ikatan tertentu yang biasa dilakukan oleh tukang sihir. Contohnya kata Syekh Fauzan, min aqdil khuyud, seperti mengikat benang, ya, tali benang biasanya yang dipakai. Tsumma nafasa fihi, kemudian dia meniup padanya. An-nafathu itu an-nafhu ma'ariqin, meniup disertai dengan semburan na'am, udara yang disertai dengan percikan, ya, percikan ludah. Nah, duna at-tafl, ya, itu jumlahnya lebih sedikit daripada meludah. Kalau meludah kan banyak. Kalau ini tapi ada sedikit percikan ludah, yaitu anaf. Ya, di bawah derajat meludah. Kalau meludah banyak yang keluar. Faqad sahara, para siapa yang mengikat semua ikatan kemudian dia meniup ikatan itu, berarti dia telah melakukan suatu sihir. Nah, ini diantara amalannya tukang sihir. Begitu cara menyihirnya dia. Nah, lalu mengatakan wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Kita berlindung kepada Allah dari an-naffatsat, para tukang sihir yang meniup fil 'uqad, meniup pada tali-tali yang diikat, buhul-buhul sihir. Wa man sahara fa qad asyraka, dan barang siapa melakukan sebuah sihir berarti dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena sihir tidak terjadi kecuali dengan melakukan kesyirikan. Li'annahu isti'anatun bisyayatin. Karena sihir itu terjadi dengan bantuan setan, meminta bantuan kepada setan-setan. Nah, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan barang siapa yang ta'allaqa, yani ta'allaqa qalbuhu bi syai'in, menggantungkan hatinya dengan sesuatu dan bersandar kepadanya, wukila ilaih, yani Allah Subhanahu wa taala akan membiarkannya dan tidak menolongnya. Ya, Allah membiarkan dia diurus oleh sesuatu yang dia bergantung kepadanya. Nah, ini ancaman. Assalamualaikum. Ya, hadis ini sudah pernah kita lewati. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, pada pembahasan tentang apa? At-tamimah, ya. Tamaim, jimat-jimat. Cocokkan hadis dengan bab an-nafi bayana nau'i min anwa'is sihir. Pada hadis ini ada penjelasan tentang salah satu macam sihir. Wa huwa sihru al-uqdi al-musamma bil azimah. Yaitu sihir yang dilakukan dengan media tali yang diikat. Tali benang yang diikat. Yang dinamakan dengan azimah. Ya. Nah. Waktu masuk dulu. Dengan muadzin. Belum? Kurang berapa? 3 menit. Baik. Dalil berikutnya wa'ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala hal unabbiukum mal adhu, ala adatu tambih. Ya, ketahuilah atau perhatikanlah, hal unabbiukum, maukah aku beritakan kepada kalian, mal adhu, apakah al-abhu itu? Nah, yakni as-sihru. Hiya an-namimatu. Yaitu an-namimah, mengadu domba, al-qalatu bainan nas. Mengadu domba di antara manusia, rawahu Muslim. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa namimah, mengadu domba, termasuk salah satu di antara jenis-jenis sihir. Nah, ya. Disebabkan karena kesamaannya dengan sihir dalam hal membuat khusumah, menghasilkan permusuhan di antara manusia dan kerusakan serta perpecahan sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir. Nah, sisi kesamaannya itu iqa'ul khusuma bainan nas, ya, karena dalika yaf'alu ma yaf'aluhu sihru min al-fasadi wa tafriq al-qulub. Nah, membuat perpecahan dan kerusakan di antara manusia. Dan namimah sebagaimana kita ketahui bersama termasuk di antara dosa-dosa besar. Kabiratun min kaba'irud dzunub. Diancam oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulu jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Dalil terakhir, walahuma an Ibnu Umar, dikeluarkan Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna min bayani la sihra, sungguhnya di antara penjelasan itu al bayan al balagha wal fasaha. Al balagha wal fasaha, bayan adalah kefasihan di dalam menyampaikan dan menjelaskan. La sihra, ya, benar-benar merupakan sihir. Kesamaannya apa? Kesamaannya yaj'alul haqq fi qalibil batil wal batil fi qalib al haqq. Karena di antara penjelasan itu bayan, ketika memberikan bayan penjelasan, dia bisa memutarbalikkan fakta, menjadikannya hak itu dalam surah al batil al haqq digambarkan dengan gambaran batil dan batil digambarkan dengan gambaran yang haqq. Nah, sehingga membuat hati orang-orang jahil condong kepadanya. Baik. Nasabatul hadis bab, kecocokan hadis dengan bab an-nafi bayana nau'i min anwa'i sihri. Bahwa di dalamnya penjelasan tentang salah satu macam sihir, yaitu sebagian al-bayan, sebagian penjelasan. Ya. Sebagian penjelasan, penyampaian. Nah. Tentu yang dimaksud bayan yang berisi memutarbalikkan fakta yang hak dinampakkan oleh dia seakan itu batil, sebaliknya yang batil dinampakkan oleh dia seakan al-haq dari penjelasan dia. Hebatnya dia bermain lidah, ya, bersilat lidah. Barakallahu fikum. Wa naktafi bihadzal qadar. Al-mu'adzin fal-mu'adzin. Tafadhal. Subhanallah.